tidak terikat dengan kalimat awal dan akhir. Dialah Allahi Subhanahu wa ta'ala Maha Tunggal, laisa kamitslihi syai', tiada menyerupainya segala sesuatu, dan bersatu segala kesempurnaan kepada namanya yang Maha Tunggal Allah. Panjang waktu dan zaman, semakin manusia mempelajari apa-apa yang ada di alam, maka ia akan semakin memahami rahasia keagungan ilahi, semakin ia memperdalam sunnah sang Nabi Bapa Rahmah, maka ia akan semakin memahami betapa indahnya Allah Jalla wa'ala dan ajaran. Hadirin akhirat yang dimuliakan Allah, dalam perkumpulan luhur ini berkumpul sedemikian hamba yang kesemua jiwa mereka dipandang dan dilihat oleh Rabbul Alami, Maha melihat setiap perasaan yang terdalam, Maha melihat semua yang telah kita lakukan, Maha tahu apa yang akan terjadi esok, dan Maha mampu membolak-balikkan keadaan kita di masa mendatang. Ialah tunggal Allah, Allah Jalla wa'ala yang Maha Abadi, Allah yang selalu dimuliakan dan selalu agung di alam semesta, mengatur kerajaan alam semesta ini dengan kesempurnaan. Sampailah kita kepada hadis sang Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, satu hadis yang tampaknya remeh saja, kan tetapi justru membuka rahasia kemuliaan dan kesempurnaan dan kemutakhiran ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ila roka'at tubar fi syarabi ahadikum falyaghmisu fa inna fayahtajana hayhida wal ukhra dawa. Jika jatuh seekor lalat kepada minuman kalian, maka benamkanlah, karena di salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap satunya terdapat penyembuhnya. Tentunya kita bukan harus selalu berbuat demikian. Yang kita bahas di Sri Balon hari ini bukanlah seekor lalat jatuh di gelas dan harus dibenamkan, karena hukuman keputusan hadis ini bukan perintah, tetapi merupakan hal yang bisa menetralisir air itu dari racun lalat. Dan hal ini dibuktikan oleh para ilmuwan kita, sebagaimana mereka mempelajari daripada serangga-serangga yang ada di bumi, mereka menemukan dahsyatnya dan kehebatannya serangga-serangga yang menakjubkan, bahwa lalat itu mengepakkan sayapnya 200 hingga 400 kali setiap detik, dan setiap detik ia menggerakkan sayapnya antara 200 hingga 400 kali gerakan. Dan juga pada satu hewan yang disebut ganjur, bahkan sampai menggerakkan sayapnya 1000 kali setiap detik. Para ilmuwan mempelajari 4 macam serangga, mereka mendalaminya demikian, dan dikatakan, kami baru mempelajari 4 macam serangga, masih tersisa lebih dari 10 juta macam serangga di muka bumi. Dan tentunya juga demikian banyak mereka menemukan penemuan-penemuan dan keajaiban pada serangga, sehingga mereka mengatakan bahwa di dalam setiap sayap seekor lalat itu ada daripada fungsi-fungsi elevator dan fungsi-fungsi depresor, yaitu fungsi pengangkat dan fungsi penurun sayapnya, dan itu bergerak 200 hingga 400 kali setiap detik. Dan gerakan otot itu yang sangat demikian menakjubkannya selalu bergerak dalam bermenit-menit atau berjam-jam. Gerakan otot yang sedemikian cepatnya menggerakkan sayap seekor lalat yang kecil, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya Yuhannas, duriba matalun fastami'ullah." Wahai para manusia, diberikan kepada kalian satu contoh, maka dengarkanlah, fastami'ullah, dengarkanlah contoh yang kuberikan ini, kata Allah. Innal ladzina tad'una min dunillahi tad'una ilahan min dunillah. Mereka-mereka yang mengakui Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, la yaqulu dhubaban walau ijtama'u lahu. Tidak akan pernah mereka mampu menciptakan seekor lalat walau dari ketiadaan, walau berkumpul seluruh mereka yang disembah selain Allah. Semua yang disembah selain Allah berkumpul jadi satu untuk menciptakan seekor lalat. Mereka tidak akan mampu. La yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu. Mereka tidak akan mampu untuk menciptakan seekor lalat walaupun berkumpul secara keseluruhan. Seekor lalat yang kecil yang dijelaskan oleh para ilmuwan dari Australia bahwa seekor lalat itu terbukti pada sebelah sayapnya ditemukan satu gen reptilin, yaitu gen reptilin ini mempunyai dua fungsi, fungsi pada industri dan fungsi pada kesehatan. Fungsi pada industri bahwa gen reptilin ini lebih dahsyat dan lebih kuat dari semua jenis karet yang ada yang telah dibuat oleh banyak orang di muka bumi. Jenis karet yang diambil dari pohon karet atau lainnya, gen reptilin yang ada di sayap lalat itu lebih kuat dan lebih hebat apabila dipakai untuk sebagai karet, karena dia mempunyai daya dorong dan daya tekan yang sangat kuat, daya mental yang demikian dahsyat, dan itu ada pada sayap seekor lalat dan serangga lain hingga ia bisa bergetar sampai 1000 kali setiap dalam satu detiknya, seperti hewan ganjur dan juga hewan serangga beberapa lain. Dan dalam fungsi kesehatan, bahwa gen reptilin itu adalah satu gen yang bisa mengobati penyakit-penyakit yang ada pada saraf-saraf arteri, pada saraf-saraf vena, darah arteri yang berada saraf arteri yang terjadi banyak penyumbatan. Gen-gen reptilin yang ada di sayap seekor lalat itulah bisa mengobati. Demikian indahnya dan demikian sempurnanya dan demikian jeniusnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika jatuh lalat pada minuman kalian, tenggelamkan dia. Maksudnya gen-gen reptilin yang ada di sayapnya itu supaya bertebaran di air hingga menjadikan air itu menyucikan daripada bakteri-bakteri yang ada di pada sayap lainnya. Siapa yang memberitahu sang Nabi ada gen reptilin yang bisa menyembuhkan saraf arteri? Gen-gen itu tidak terlihat mata. Manusia melihatnya dengan mikroskop, dengan puluhan tahun mereka memeriksanya, tapi sang Nabi tahu di sayap lalat itu ada gen penyembuh, ada gen penyakit, sampai butiran gen dan sel yang ada di sayap lalat diketahui oleh Sayyidina Muhammad. Semakin seseorang mendalami sunnah, maka semakin sempurna dan modern hidupnya. Hadirin hadirat, demikian indahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tuntunannya tanpa sempur, tanpa sangat remeh apabila belum di dalam. Tentunya orang yang belum mengerti akan tertawa bagaimana lalat dibenamkan di dalam air supaya jatuh di air suruh dibenamkan. Namun saat Nabi tahu inna fi ihda janahaihi wal ukhra dawaa, karena di sayapnya itu ada pembawa penyakit dan di sayap lainnya ada pembawa penyembuhnya. Ternyata terbukti oleh para ilmuwan kita kedalaman dan ketajaman dari pemahaman Muhammad Rasulullah SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian sempurnanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sunnah sang Nabi, sehingga sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza nama ahadukum, idza nama ahadukum falyutbi'ul masabih." Jika tidur di antara kalian itu tidur, maka padamkan lampu. Singkat saja, kalau kita berpikir ya padamkan lampu maksudnya menghemat minyak mungkin saat itu, tapi ternyata tidak sesingkat itu. Ternyata tubuh manusia itu mengeluarkan energi saat dia tidur. Energi itu keluar dari tubuh untuk membenahi sel-sel tubuh yang rusak, dan energi-energi yang keluar itu terganggu kalau ada cahaya. Ternyata itu telah dipahami oleh Muhammad Rasulullah SAW. Ila nama ila gada hadukum baliyat tukul masabi. Kalau kalian tidur padamkan lampu. Di saat itu 14 abad yang lalu belum mengerti mereka tentang energi dan lainnya. Sang Nabi tahu, tapi di zaman itu manusia belum sampai kepada kedalaman pengetahuan ini. Sang Nabi mengajarkannya, ikuti sunnahnya. Datang waktunya terbukti, ternyata Rasul itu tahu energi yang keluar dari tubuh itu saat orang tidur terganggu kalau ada cahaya. Jelas sudah perintahnya, apabila kalian tidur padamkan lampu agar tidak terganggu energi yang membenahi tubuhnya. Demikian sempurnanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Wasallam mubaraka alaihi wa alihi. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man min ahadikum illa sayukallimu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Demikian diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Dia adalah satu di antara kalian, maksudnya semuanya kalian ini akan berhadapan dengan Tuhan penciptanya, dan dia akan berdiri sendiri tanpa ada yang menemaninya saat dia berdiri menghadap Rabb. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumil azim. Yaum yaqumun nasu rabbil alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara ada lebih dari 10 juta macam serangga yang ada di muka bumi ini. Setiap serangga punya pengaturan berbeda. Setiap serangga diatur kecepatan sayapnya mencapai 200 hingga 400 kali gerakan setiap detik. Ada yang mencapai 1000 kali gerakan per detik. Sedangkan di dunia ada 10 juta macam. Siapa yang mengaturnya? Apakah serangga itu mampu mengatur gerakannya sendiri? Atau fungsi-fungsi elevator atau fungsi-fungsi lain daripada ototnya atau urat syarafnya? Mereka hanya hidup tanpa mengerti kenapa mereka hidup. Demikian serangga lebah tawon dengan membawa manfaatnya. Serangga nyamuk, serangga lalat masing-masing merupakan lambang kemegahan ilahi. Dan kesemuanya merupakan panggilan Allah. Kenalilah pencipta ini semua Allah. Kembalilah kepadanya, bukan kepada kedalaman ilmu lalat atau kedalaman ilmu serangga. Dalami penciptanya yaitu Rabbul Alamin Allahu Allahu Allah. Kita akan berdiri di hadapan Allah. Betapa keadaan yang sangat menentukan. Jika kita merenung, kita akan berdiri dipanggil dengan nama yang kita dapatkan sebagaimana dijelaskan fulan bin fulan ayya rida Allah, fulan bin fulan agar maju berhadapan Allah. Ini orang-orang dalam Sahih Bukhari, jika salah seorang maju berhadapan Allah, ia adalah orang banyak merindukan Allah di muka bumi. Maka ketika ia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Taala, Allah Subhanahu wa Taala menutupi dosa-dosa, tidak dilihat oleh orang lain di padang mahsyar, yang terlihat adalah pahalanya. Kenapa? Man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib orang muslim di dunia, di akhirat nanti aibnya tidak terlihat. Dia punya dosa banyak ditutupi oleh Allah, tidak diberitahu kepada yang lain. Sebagaimana yang lain dalam sidang Ambar dipertanggungjawabkan, tanggal sekian bulan anu, hari anu, kau berbuat ini, siapa saksinya? Saksinya tanganmu, kakimu, yaumat tashhadu arjulukum wa aydikum, tangannya, kakinya, dan seluruh tubuhnya bersaksi, bumi bersaksi, dan para malaikat bersaksi bahwa ia melakukan itu. Dan di saat itu seluruh keturunannya melihat, seluruh temannya melihat, dan seluruh keluarganya dan seluruh penduduk bumi melihat. Tapi ketika orang yang banyak menutupi aib orang muslim di dunia, Allah menutupi dosa-dosanya. Dibandingkan pula seseorang menghadap Allah, orang yang mencintai Allah tapi tentunya masih memiliki dosa, maka Allah Subhanahu wa Taala berkata, "Abdi, apa kau berbuat ini dan itu dari dosa di hari anu, di tanggal anu, di tempat anu?" Betul, wahai Allah. Dan di hari ini terus Allah menghujaninya pertanyaan. Dia berkata, "Betul, wahai Allah. Betul, wahai Allah." Lalu Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Satarutuha laka di dunia wa ghafartuha laka al-yawm." Di dunia aku lindungi orang tidak tahu dosamu, sekarang di akhirat aku ampuni. Demikian indahnya Allah bagi orang-orang yang mau mendekat kepada Allah Jalla wa Ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ketika seorang yang selalu mengamalkan surat Al-Ikhlas, ia selalu mengulang-ulang surat Al-Ikhlas. Riwayat ini terdapat dua riwayat, tiga riwayat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tiga riwayat yang berbeda tapi satu makna. Riwayat yang pertama adalah orang yang selalu setelah membaca surat Fatihah pasti membaca surat Al-Ikhlas, baru surat lain. Fatihah, Al-Ikhlas, surat lain. Fatihah, Ikhlas, surat lain. Riwayat ini sudah sering kita bahas. Riwayat yang kedua dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bahwa seseorang melakukan seperti itu juga saat dia di dalam peperangan. Dan ketika dikabarkan pada Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Perintahkan, pertanyakan kepada yang kenapa dia berbuat demikian." Dia berkata, "Inna min sifatir rahman wa uhibbu an aqra'ahu." Aku hanya senang karena di situ tersimpan sifat Allah yang aku cintai. Aku senang membaca kalimat Allahu Ahad, Allah yang Maha Tunggal di hatiku. Tidak aku sujud pada yang lain. Sebanyak apapun dosaku, aku tetap tidak akan bersujud dan menyembah yang lainnya. Hanya Allah. Aku senang menyebut kalimat Allah Ahad. Maka sampai kabar kepada sang Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Akhbiru an Allah yuhibbu." Katakan padanya bahwa Allah mencintainya. Kenapa? Karena dia senang menyebut nama Allah, senang menyebut sifat Allah, maka Allah pun senang kepadanya. Jadi cinta kepada Allah lah yang paling pasti terjawab dari semua cinta. Kita mencintai siapapun, yang paling pasti terjawab adalah dari cintanya Allah. Kita mencintai seseorang belum tentu yang mencintai kita. Kita mencintai seseorang 100% belum tentu dia 100%. Tapi kalau seseorang mencintai Allah 100%, Allah mencintai yang 200%. وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشِرْكِ شِرْكٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا. Jika hambaku mendekat padaku sejengkal, aku mendekat kepadanya satu hasta. Hambaku mendekat padaku satu hasta, aku mendekat padanya satu depa. Ini adalah kiasan bahwa cinta Allah akan muncul lebih besar dari cinta kita kepada Allah. Sebesar apapun cintamu dan rindumu kepada Allah, lebih besar lagi rindu dan cintanya Allah kepada kita. Maka siapa di antara kita yang ingin menolak lamaran cintanya Allah dan kerinduan Allah kepada kita? Jawablah kerinduan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cintanya kepada kita dengan mencintai yang merindukan Allah. Aku seorang pendosa, siang dan malam tidak pantas cinta dan rindu pada Allah. Justru cinta dan rindu Allah muncul pada para pendosa ketika mereka ingin dekat kepada Allah dan menyesal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya dari serendah rendah derajat kepada semulia mulia derajat. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbut mutatahirin. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Sungguh dia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menerima taubat. Sebesar-besar apapun dosa seseorang pasti diterima taubatnya oleh Rabbul Alamin. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar para sahabat berkata, Sa'ad radhiyallahu anhu itu, ya Rasulullah berkata, kalau ada orang yang berani mendekat pada istriku dan bersama istriku, akan kutebas dengan pedangnya. Sahabat mengadukan kepada Rasul, maksudnya adalah, ya Rasulullah saat ini mau main hakim sendiri, kira-kira begitu. Namun sang Nabi mengalihkan pembicaraan itu kepada hal yang sangat luhur. Saya bersabda atas jabunan yang kira di saat kalian heran memangnya dengan cemburunya saat anak akhir min saat. Kata Rasulullah SAW, aku lebih cemburu kepada kalian daripada saat kepada istrinya. Cintanya saat kepada istrinya jauh tidak berarti dibanding cintaku kepada kalian, dan aku lebih cemburu lagi kepada kalian. Kata Rasulullah SAW, maksudnya apa? Aku lebih cinta lagi. Kalau saat melihat ada laki lain bersama istrinya akan dipukul dengan pedang, maka Rasulullah SAW tidak akan membiarkan kita masih ada dari umatnya di dalam api neraka. Sebesar-besar apapun dosanya, beliau akan perjuangkan dan perjuangkan dan perjuangkan sampai tidak tersisa satupun dari umat beliau kecuali bebas dari api neraka. Inilah sebesar-besarnya cinta dan cemburu kepada kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Datang pada kalian seorang rasul yang sangat berat memikirkan musibah yang menimpa kalian, sangat menjaga kalian, dan beliau itu berlemah lembut kepada orang yang beriman. Sebagaimana riwayat Sahih Muslim, ketika berkata Nabi Allah Ibrahim berlepas diri dari umatnya yang mendustakan Allah, Nabi Allah Isa berlepas diri dari umatnya yang mendustakan Allah dan berbuat dosa, air mata sang Nabi mengalir. Turunlah Jibril alaihissalatu wassalam ketika sang Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis dan berkata, umati umati. Bahkan dalam riwayat yang disyarahkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Nawawi al-Sahih Muslim, Rasul membaca umat-umat itu ruku masih mengulang-ulang dari ayat itu, bahwa Rasul tidak ingin lepaskan daripada umatnya, terangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah, umat-umat Jibril turun, mari buktikan ya Rasulullah apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah. Rasul berkata, para Nabi bebas tugas dan melepaskan umatnya yang berbuat dosa, dan jiwaku tidak tega melepaskan umatku yang berbuat dosa oleh Jibril. Maka Jibril kembali kepada Allah, ya Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tega dan tidak bisa melepaskan umatnya yang berdosa begitu saja. Ia masih mau membela umatnya yang berdosa, wahai Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril kepada sang Nabi, inna la nasu'uka ya Muhammad, sungguh katakan kepada Muhammad, aku tidak akan mengecewakannya dan tidak akan membuatnya sedih. Ummatul mudribatul warakul ghafur, sehingga dia adalah sang Nabi mempunyai umat yang wafat dalam keadaan Islam selama apapun dia disiksa kubur atau neraka karena dahsyatnya dosanya, tetap dia akan sampai ke surga dengan syafaatul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita kerinduan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Allah, karena setelah Nabi mengucapkan aku lebih cemburu daripada saat kepada kalian, dan tersesul meneruskan hadisnya, Allahu aghyar minni, sungguh Allah lebih cemburu dari aku kepada kalian, Allah lebih mencintai kita. Oleh sebab itu Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cintanya kepada kita, ya Rahman ya Rahim. Jadikan jiwa kami selalu menjawab seruan-seruan kerinduanmu. Kami telah mendengar firmanmu, man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ah. Barang siapa yang rindu jumpa denganku, aku rindu jumpa dengannya. Rabbi, bangkitkan sifat rindu dalam seluruh jiwa kami muslimin muslimat. Jadikan nafas-nafas kami terhiasi dengan kerinduan padamu, dan jadikan cahaya kerinduan itu meruntuhkan seluruh dosa, menyingkirkan segala musibah dan bala, tersingkirnya segala kesulitan dan permasalahan kami. Ya Rahman ya Rahim, pastikan seluruh wajah kami akan terang benderang dengan cahaya keindahanmu di awal kiamat. Wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira, wajah-wajah yang terang benderang bercahaya di hari kiamat, asyik memandang Allah Jalla wa'ala, ila rabbiha nadira, mereka sedang memandang keindahan Allah Jalla wa'ala. Pancaran cahaya keindahan Allah menerangi wajah mereka. Wujuhu yawma idin basira tadnu ayyub ala biha fadira, dan ada wajah-wajah yang kusam dan gelap, mereka memahami mereka akan dikembalikan kepada kehinaan. Rabbi, pastikan wajah kami terang benderang dengan cahayamu, pastikan kami bersilaturahmi kepada Sayyidina Muhammad, pastikan kami berjumpa dengan sang Nabi di istana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istana yang paling megah di surga, istana Sayyidina Muhammad, istana yang paling tinggi di surga, istana Sayyidina Muhammad. Pastikan kami sebagai, karena kami selalu duduk hadir di majlis mulia, di majlis ta'lim, di majlis maulid, di majlis salawat, pastikan kami sering duduk pula dengan Rasulullah SAW. Ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, kami menyalakan api cinta di dalam jiwa kami, yang semoga dengan itu kau jaga kami dari segala bala dan musibah. Tumpah ruahkan bagi kami rahmat dan keluasan, kemakmuran dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, kemudahan dunia dan akhirat, kelimpahan dunia dan akhirat, sejahteraan dunia dan akhirat, wahai sang pemilik dunia dan akhirat, wahai yang menciptakan dunia dan akhirat. Wahai yang menciptakan dunia dan mengakhirinya dengan akhirat. Wahai yang setiap nama dari keturunan Adam melewati dunia dan akhirat. Pastikan kami selamat di dunia dan selamat di akhirat. Fakulu jami'an ya Allah, ya Allah. Yeah. sakit, semoga diangkat penyakitnya dari kita. Amin. Allahumma rabbi nasi wa syafi wa afi wa ma'afi wa syifa ila syifa wa syifa ila syifa wa syifa ila syifa wa syifa. Dan juga yang mempunyai hajat di sini banyak tercatat, semoga Allah kabulkan segala hajat seluruh hajat kita. Jangan disisakan satu hajat pun atau kecuali dirinya oleh Allah. Juga nama-nama yang tercantum yang wafat, semoga dimuliakan di hadapan Allah. Bersama mengharap kita sendiri pada hari ini yang warah kudinian yang salihah wa ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Sekaligus saya mohon pamit karena panggilan guru mulia kita Al-Muslim Al-Habib Umar bin Hafid, maka esok saya akan berangkat ke Jari Hadramaut hanya berjumpaan satu hari insyaAllah, dan hari Kamis atau Jumat sudah berada di Jakarta. Semoga keberangkatan ini selamat dan afiat. Dia sampaikan yang tidak sempat dibicarakan di Indonesia, dan seperti itu saya diminta menghadap dan hanya kunjungan satu hari saja insyaAllah, dan hari Kamis atau Jumat tentunya majelis kita tetap berlanjut, dan insyaAllah saya sudah hadir di acara malam Jumat atau malam Sabtu dan malam Ahad. Mungkin nanti hadirat yang dimuliakan Allah, kita akhiri doa ini dengan pembacaan talqin dikir dari Wabiyyidu Sayyidah Ilwa Al-Fadidu bin Muhammad Bajir Al-Qadis Matar-Qadu di Al-Qadisullah. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ahbaru ma'udhu anna wa nahiyyuna min kabri La Allah.